الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang sudah tersebar di WA dan yang lainnya, bahwa pada malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian bersama Al-Ustaz Hamzah Rifa'i La Firlas Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau Hafizahullahu Ta'ala sekarang bermukim di Mataram, Lombok, kurang lebih sudah 6 bulan atau lebih. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk menziarahi kita, mendatangi tempat kita, sehingga kita manfaatkan kedatangan beliau untuk menyampaikan kajian, nasihat dan bimbingan. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mendengarkan apa yang akan disampaikan, kita kembali memperhatikan dan mengingatkan adab-adab majelis agar kita mendekat dan merapat. Naam. Kemudian yang punya anak kecil dimohon untuk memperhatikan anaknya, dudukkan anaknya di sampingnya atau di sekitar dia, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang akan mengganggu majelis. Nah, kemudian demikian pula para ummahat yang ada di belakang juga hendaknya kedatangannya ke tempat taklim atau majelis taklim dimaksimalkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri, sehingga akan mendapatkan faidah-faidah ilmu. Demikian pula tentunya dipersiapkan alat tulisnya yang digunakan untuk mengingat ilmu, sehingga ketika dia lupa, dia akan bisa kembali atau merujuk kepada tulisannya atau kitabnya. Sebagaimana ini adalah kebiasaan para ulama kita, para penuntut ilmu terdahulu, mereka bersungguh-sungguh untuk mencatat ilmu sehingga tersimpan dan terjaga dengan baik ilmu yang telah mereka dapatkan, sehingga sampailah kepada kita ilmu tersebut melalui kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka yang sekarang kita nikmati. Nah, barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita akan langsung dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hafizahullahu Ta'ala sampai nanti waktu Isya. Dan jika materi masih berlanjut, maka diskors dengan azan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ba'dal azan, dilanjutkan setelah azan, kemudian lanjut materi kembali, baru setelah selesai materi baru kita sholat Isya secara berjamaah. Barakallahu fikum. Maka untuk mempersingkat waktu, kepada beliau fal yatafaddal ma'juran mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayuhal ikhwah al-ahibbah, saudara-saudaraku yang mulia, yang kami cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jazallah khairan pada Ustaz Ma'ad, Allah yahfaduh, atas waktu dan tempat yang diberikan. Kemudian kepada antum semuanya hadirun, semoga Allah membalas antum dengan balasan yang sempurna atas kesempatan yang diberikan, juga waktu yang antum luangkan. Masing-masing akan mengambil apa yang diamalkan, dan amalan tidak akan pernah tertukar. Amalan tidak akan pernah tertukar. Diingat-ingat kalimat ini, amalan itu tidak akan pernah tertukar catatannya. Artinya, seandainya ada salah seorang di antara kita, dia beramal dengan suatu amalan yang ia rahasiakan antara dia dengan Allah Ta'ala, lalu datang jam'un minan nas, sekian banyak manusia menganggap bahwa amalan yang dikerjakan itu dilakukan oleh si fulan, bukan kamu. Oh, si fulan itu yang melakukan demikian dan demikian, padahal bukan, yang melakukan kamu. Lalu kamu tersenyum diam, merahasiakan amalanmu tersebut antara kamu dengan Allah Ta'ala, seakan-akan engkau sedang menyembunyikan suatu aib. Jangan khawatir, ya, itu adalah prasangka manusia. Amalan tidak akan pernah tertukar, sehingga kita akan merasa tenang, tentram. Para malaikat tidak akan pernah keliru dalam catatannya bahwasanya yang melakukan amalan itu adalah kamu. Maka ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, mungkin di luar sana banyak orang yang berprasangka dengan sekian prasangka yang tidak baik ketika melihat antum keluar dari rumah meluangkan waktu untuk duduk di majlis seperti ini dengan amalan sebesar ini, anggapan yang bermacam-macam. Jangan merasa sedih dan jangan merasa khawatir, amalan tidak akan pernah tertukar. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas amalan antum dengan sesempurna-sempurna balasan. Ayuhal ikhwah al-ahibbah azanillahu iyyakum, jujur saya senang sekali, ya, hari ini saya sangat berbahagia. Hari ini saya sangat berbahagia. Entah dengan apa saya harus ungkapkan kebahagiaan saya. Karena saya bingung cara mengungkapkannya, maka saya hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi jama'ani, yang telah mengumpulkan saya, wa iyyakum, dan antum semua dalam majelis ini. Ini kebahagiaan, ya. Dan antum tidak akan pernah mendapatkan dalam kehidupan dunia ini suatu kumpulan, suatu pertemuan yang lebih membahagiakan daripada pertemuan yang seperti ini. Tidak akan pernah bisa mendapatkannya kemanapun, ya. Bukan pertemuan ini, ya, pertemuan yang seperti ini, jangan salah. Sehingga kalau kita membaca perjalanan orang-orang terbaik dalam peradaban manusia, maka yang kita dapati pertemuan mereka yang terbaik adalah pertemuan yang seperti ini. Para sahabat bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan para tabi'in bersama para sahabat. Pertemuan atba'at tabi'in bersama para tabi'in. Pertemuan yang paling spesial. Atau bahkan lebih dari itu. Pertemuan ini sangat membahagiakan. Sehingga saya sangat berbahagia. Mudah-mudahan antum juga bahagia. Jangan setengah-setengah. Kenapa saya katakan jangan setengah-setengah? Setengah-setengah. Bisa jadi ada seseorang datang ke pertemuan yang seperti ini setengah hati. Entah hatinya setengahnya kemana, setengahnya kemana. Kan sayang. Yang seharusnya dia bahagia dengan kebahagiaan sempurna, tapi ternyata tidak. Masih setengah hati. Setengahnya kemana? Jangan tanya ke saya. Saya enggak tahu. Sayang. Hadirkan hati itu yang sempurna. Dan mohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang bisa sempurna juga bahagianya. Dan perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala juga berbahagia ternyata. Kita berbahagia, Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia. Nadharallahu imra'an, Allah itu berbahagia. Allah itu berbahagia terhadap seorang hamba. Sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Yang ia, kata Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar sabdaku, mendengar sunnahku, lalu dia berusaha memahaminya. Fawa'aha, setelah ia pahami, fa'addaha, lalu ia amalkan sebagaimana yang ia dengar. Ternyata Allah juga berbahagia. Nadharallahu imra'an, Allah itu berbahagia dengan hamba-hamba yang bertemu seperti pertemuan seperti ini. Loh, sekarang kita coba nyari majlis yang disampaikan di sana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan juga dengan tariqah yang benar, sesuai dengan sunnah juga. Mungkin ada orang bacakan hadis, tapi tujuannya batil. Tak ada faedahnya. Tapi ini disampaikan kepada kita, hadis yang benar, dengan cara yang benar, bersama orang-orang yang baik, di tempat yang sangat baik. Berbahagia. Saya sangat berbahagia, saya harapkan antum juga sangat berbahagia. Dan perlu kita ketahui, saya ulang lagi, Allah tabaraka wa ta'ala lebih berbahagia. Barakallahu fikum. Kalimat pembuka. Biar sama-sama senang. Biar kita sama-sama saling mencintai. Ayuhal ahibbah, makanya saya manggilnya ayuhal ahibbah. Ahibbah, ya, orang-orang yang dicintai. Karena antum saya cintai. Kalau ada yang tanya, Ustaz belum kenal saya kok cinta saya? Oh, enggak tahu kecintaan saya sama antum. Ya. Barakallahu fiikum. Kan kadang ada orang menyatakan, gimana mau mencintai, ketemu aja belum pernah, masa mencintai? Kalau saya balik dengan satu pertanyaan, Rasulullah SAW mencintai antum enggak? Ada yang bilang enggak. Kalau ada yang bilang enggak, faqad kafar, dia telah kafir. Barakallahu fiikum. Salah satu pembatal keislaman, kalau ada orang mengatakan Rasulullah enggak cinta sama saya. Kenapa? Karena itu sifatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Yuhibbu ummatahu, beliau mencintai umatnya. Kalau tidak mencintai umatnya, tidak akan disampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia. Ya kan? Rasulullah sangat mencintai kita. Pernah ketemu sama antum? Enggak pernah. Ya, kita belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum. Para ulama mencintai kita? Iya. Jelas. Seandainya mereka tidak mencintai kita, tentu ilmu itu akan diamalkan mereka sendiri, menyendiri ke atas bukit sana, ke atas gunung sana, bawa duit sendiri. Ya. Semuanya tercukupi, selesai. Ngapain susah-susah dakwah? Dimusuhi oleh manusia yang tidak menyukai al-haq. Ternyata tidak seperti itu. Mereka berjuang dengan perjuangan yang sangat, ya, dengan perjuangan yang sangat-sangat keras dan ujian yang silih berganti. Barakallahu fikum. Ayuhal ahibbah, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang jauh di mata tapi dekat di hati. Barakallahu fikum. Karena kita orang jauh, tapi di hati kita dekat insyaallah ta'ala. Apalagi Ustaz Mu'ad. Nah, jauh jaraknya, tapi beliau dekat di hati saya. Hafizullah ta'ala. Tema yang tadi diangkat, tema yang tiba-tiba, gak direncanakan. Engkau tidak sendirian di dalam dakwah ini. Kurang lebih begitu ya. Iya kan? Tidak sendirian di dalam dakwah ini. Kalau membicarakan dakwah, selalu bayangannya adalah menyampaikan, benar nggak? Namanya dakwah, menyeru manusia, ya, artinya menyampaikan. Ada satu hal yang ingin saya tekankan sebelum kita membicarakan tentang penyampaian, menyampaikan sesuatu. Ada istilah di sana, seseorang itu berperang tanpa pedang, bertahan tanpa perisai. Berperang tanpa pedang, bertahan tanpa perisai. Ada istilah seperti itu. Kalau ada yang tanya istilah dari mana, anak buat sendiri. Ya. Seseorang yang ia berperang, musuhnya dengan senjata yang lengkap, tapi dia tidak membawa senjata. Tangan kosong, kosong tangannya. Musuhnya memiliki alat bertahan dari serangan senjata apapun, namun dia tidak memiliki alat bertahan. Pedang gak bawa, perisai gak punya. Kalau istilah orang Jawa nih, maaf-maaf, mending pulang ngarit. Tahu ngarit? Potong rumput. Barakallahu fikum. Anfa, lebih bermanfaat. Apa yang didapatkan? Orang mau perang tidak bawa pedang. Kalau lawannya pedang antar pedang, kalau lawannya ya senjata otomatis ya sama-sama minimalnya. Barakallahu fikum. Itu peperangan. Sekarang dakwah. Kita membicarakan dakwah. Engkau berdakwah itu seperti seseorang yang sedang berperang. Pertanyaannya, berperang melawan apa? Berperang melawan kejahilan. Berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan kekufuran. Berperang melawan kezaliman, kefasikan. Berperang melawan kemunafikan. Kalau mau dirinci gak habis-habis, banyak. Sekarang kita mau berperang, yang kita hadapi adalah deretan pasukan yang berjumlah sangat besar, dengan senjata yang beraneka ragam, dengan semangat yang pantang menyerah, dengan jiwa yang sangat pemberani, rela berkorban. Kemudian engkau berjuang, ingin, saya katakan ingin tanda kutip, belum ya, baru ingin, ingin berjuang tanpa semangat, tanpa pendirian yang kuat, tanpa ilmu, tanpa kuatnya iman. Kalau mau dirinci juga banyak. Yang kamu perjuangkan apa? Apa yang akan kamu perjuangkan? Apa yang akan dihasilkan? Mau dapat apa? Ya. Justru sebaliknya, bukan sesuatu yang besar yang dia tadi inginkan dari keberhasilan dalam perjuangan. Bahkan semakin kuatnya itu musuh dalam permusuhan. Ya. Barakallahu fiikum. Secara realitasnya, membicarakan perang tadi, musuhnya, ini misalnya aja ya, mengmisale, kok bahasa Jawa sih, ini kan bukan di Jawa, di Depok, bentar. Misalnya, ini pertanyaan matematika, 71 ditambah 72 sama dengan berapa? 143, yakin, betul? Betul? Ada yang bilang salah? Berarti sepakat kita. Ya. Ditambah 73. Hah? 216, sepakat? Gak ada ilmu lain ya yang membuat beda jawabannya. 216. Barakallahu fiikum. Ya. Sekarang ada 216 orang. Ini cuma misalnya. Ada 216 orang. Masing-masing memiliki senjata. Orang pertama, senjatanya sebuah pedang panjang. Panjangnya 1,5 meter. Terbuat dari bahan baja. Dia memiliki perisai yang terbuat dari logam juga, berlapiskan kulit binatang, plus ada sutranya. Nah, sutra itu termasuk alat bertahan. Dengan pakaian besinya, baru satu orang. Orang yang kedua, orang yang ketiga, terus ya, si fulan senjatanya apa? Anak panah. Ya, anak panah. Busur sama anak panahnya. Orang yang ketiga senjatanya apa? Tombak. Orang yang keempat, cangkul. Loh, cangkul lumayan. Ya. Senjata. Berhadap-hadapan dengan satu orang. Satu orang, tanya senjatanya apa? Senjatanya, tantar, saya ingat-ingat dulu. Kayaknya senjatanya sendok. Sendok itu bukan senjata untuk makan. Tapi nyatanya sendok. Ya sudah. Alat bertahannya? Perisai mungkin atau apa gitu. Ntar saya ingat-ingat. Sendal. Oh, sendal itu untuk jalan, bukan untuk bertahan. Seandainya ini ada satu lapangan, ngumpul ada pertandingan. Ya, 216 jagoan melawan seorang jagoan. Satu jagoannya tangan kosong, yang lainnya komplit. Apakah itu berhasil membuat gentar musuh-musuhnya? Atau mereka akan tertawa cekikikan? Musuhnya cuma kayak gini. Membuat malu kita, kata mereka. Memalukan. Barakallahu fiikum. Ya. Iya kan? Ya. Sekarang kenyataannya, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah kurang lebih ya seperti itu. 1 banding 216. Kalau kita membicarakan golongan, itu hanya dari kalangan Ahlul Kitabnya dan Ahlul Islamnya. Belum membicarakan musyrikin. Barakallahu fiikum. 216 dikurangi 1 ya, 215. Karena satunya kita. Tadi lupa belum dikurangi. Kurangi satu. Barakallahu fiikum. Ayuhal ahibbah, pertanyaannya, ahlu sunnati wal jamaah yang sedang melawan, yang sedang bermusuhan, memang bermusuhan kenyataannya. Permusuhan ini sudah ada semenjak kita belum dilahirkan, orang tua kita belum dilahirkan, sudah ada. Lalu engkau ingin menghadapi mereka tanpa senjata? Ya. Ini sangat memalukan. Senjata kita apa? Senjata kita adalah al-ilmu wal-amal, ilmu dan amalan saleh. Senjata kita menghadapi mereka adalah ilmu dan amalan saleh. Dan ingat, itu adalah modal awal bagi seseorang ketika dia berjuang. Semangat bisa, tekad bisa, tapi butuh dia senjata itu. Kalau kita membicarakan dakwah, maka selalu membicarakan adalah menyampaikan. Pertanyaan yang disampaikan apa? Yang disampaikan itu adalah ilmu dan amal. Kalau engkau tidak bisa menyampaikan ilmu, apa yang bisa membuat engkau memiliki keunggulan dibanding 215 lainnya? Karena keunggulan dirimu dari mereka yang membuat beda itu adalah ilmu. Mereka juhal, orang-orang yang jahil, mereka yang safiha nafsah, ya, yang menjahilkan diri mereka sendiri. Orang yang safi, orang safi artinya orang safi. Safi itu orang yang tolol, maaf-maaf, ya memang artinya begitu. Kenapa kok tolol? Sekarang begini perumpamaannya safi. Misalnya, saya punya segelas air panas. Segelas air panas. Ya. Kalau saya ditanya, itu apa? Air panas. Ngerti air panas? Ngerti. Masih keluar asapnya, dipegang juga panas. Kalau saya orang yang ngerti, mestinya enggak saya minum dulu. Seandainya saya minum ya dikit-dikit, atau mungkin pakai sendok. Ini namanya bukan orang safi, cerdas. Ngerti. Tapi kalau orang safi sudah ngerti panas, dia minum, dihabiskan semuanya sampai terbakar mulutnya. Ketika disalahkan, kamu ini air panas kok diminum? Dalam kondisi ngerti, itu masih mending. Tapi kalau air panas dia siram wajahnya, sudah ngerti panas dia siram wajahnya pakai air panas, ada yang mau bilang orang ini cerdas? Mesti kita akan tolol banget sih orang tuh, kan begitu ya? Mesti itu, pasti. Saya yakin nggak ada yang apa berselisih paham sebagaimana tambah-tambahan 71 tambah 72 tambah 73 tadi. Orang yang safi. Barakallahu fiikum. Ayuhal ahibbah hazanillahu iyyakum. Yang namanya al-ilmu, ilmu ini adalah keunggulan ahlu sunnah atas ahlul ahwa wa ahlul bidah wa ahlul fasaqa wa ahlul nifaq wa ahlul kufri. Keunggulan ahlu sunnah itu di situ. Bukan duitnya, bukan besarnya, megahnya bangunan, bukan mewahnya rumah dan kendaraan, bukan besarnya penghasilan, bukan kerennya tampang. Bukan. Kalau kita mau unggul-unggulan masalah itu ya kalah jauh. Ya, meskipun kalau dari masalah tampang ya mungkin kita masih bisa menang. Barakallahu, kita harus pede sama istri kita biar senang istri-istri kita. Tapi kalau masalah duit ya memang kita maaf-maaf. Ya, apa adanya. Yang ada ini ya alhamdulillah kita syukuri. Ya, sebelum saya lanjutkan mungkin muadzin mau adzan, tafadhol. Taib Ibn Wasil, kita lanjutkan. Sehingga ciri khas yang ada pada Ahlus Sunnati wal Jamaah dan menjadi tamyiz, menjadi pembeda antara mereka dan lain-lainnya, kembalinya pada ilmu. Barakallahu fikum. Selanjutnya, belum selesai. Ya. Ada ilmu, ada amal. Ada ilmu dan ada amalan. Ahlus Sunnah juga dibanggakan dengan amalannya. Dari sisi mana? Bukan atau jangan berpikir dari banyaknya. Jangan berpikir dari banyaknya amalan mereka. Bisa jadi selain Ahlus Sunnah itu lebih banyak amalannya. Bisa jadi ada selain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengumpulkan amalan berkali lipat dibanding seorang salafi, seorang sunni. Berkali lipat dia kumpulkan. Bukan banyaknya, tapi bagusnya. Ahlus Sunnah itu dibanggakan dari bagusnya mereka dalam beramal. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ini kebanggaan. Dan ini juga yang menjadi kebanggaan kita. Salah satu dari sekian kebanggaan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma khayra ar-rasul alaihi salatu wassalam baina amraini. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan pilihan dari dua perkara oleh Allah tabaraka wa taala. Illa ikhtara, kecuali beliau akan memilih aisarahuma, yang paling mudah. Beliau kalau diberikan oleh Allah tabaraka wa taala pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan kepada kita tentang amalan yang disukai oleh Rabbuna tabaraka wa taala. Ahabbul amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, madawam alaihi sahibu, adalah amalan yang pelakunya itu istimrar, continue dalam mengerjakannya. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun ringan, tapi continue dia melakukan, bukan banyaknya. Dan Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mulk, ya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ya, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ahlus Sunnah itu orangnya sederhana dalam beramal. Tidak terlalu banyak hiasan-hiasannya yang bikin ribut. Mereka tidak terbiasa dengan ibadah yang berisik. Mereka tidak beribadah kepada Allah dengan cara menzalimi manusia, menyulit-nyulitkan mereka. Tidak, sederhana. Apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontohkan, diamalkan, selesai. Sederhana. Ini dibanggakan pada diri Ahlus Sunnah, pada orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini modal kita dalam berdakwah. Ketika engkau berdakwah, dua ini yang kita unggulkan. Bisa jadi seorang sunni itu minder ketika melihat, wah, masa itu ada seorang sufi, ya, sholat malam itu sampai 3,5 jam. Wah, ada seorang sururi hafidhul Quran, kuat sekali hafalannya. Oh, ada seorang kutbi, pengikut Sayyid Qutb, dia berjuang mengangkat senjata di hutan-hutan selama bertahun-tahun. Hebat. Atau mungkin kita akan melihat seorang yang berpuasa setiap harinya, tapi di seorang Syiah, pengikut Syiah. Mungkin bisa jadi ketika kita melihat amalannya, bukan lihat orangnya ya, amalannya kita minder, si fulan. Padahal dia sesat, tapi kok ya sholatnya. Si fulan, bacanya Al-Qur'annya indah banget, hafalannya kuat banget. Saya cuman kayak gini, gini aja. Dari dulu, nambah ya nambah sedikit ya, karena emang kemampuan saya juga seperti ini ya. Mungkin kita minder, iya kan? Dan saya yakin kita sering mendapati rasa itu dalam diri kita. Saya yakin. Jangan khawatir, kita bukan orang pertama kali yang minder. Sebelum kita sudah ada orang lebih baik dari kita ya, yang minder juga. Ketika membandingkan amalannya, bukan ilmunya ya, kita sedang bicarakan amalan tadi. Ketika membandingkan amalannya dengan amalan sebagian dari ahlul hawa. Barakallahu fiikum. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dalam sekian banyak periwayatan tentang para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang dari orang Khawarij, cikal bakalnya Khawarij, yang ini penggal kepalanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Da'hu." Biarkan dia. Akan muncul dari orang ini qaumun tahkiruna ahdakum salatahu ma'a salatihim, yang kalian itu nanti akan merasa minder ketika membandingkan salatnya dengan salat mereka. Siyamahu ma'a siyamihim, puasanya dia dengan puasanya mereka. Yaqra'unal Qur'an, orang-orang itu mereka membaca Al-Qur'an. Ya. La yujazihim, tidak melewati bacaan Al-Qur'an mereka kerongkongannya. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Mereka terlepas ya, barakallahu fikum, dari agama ini sebagaimana anak panah yang terlepas dari binatang buruannya, tidak menyisakan suatu apapun. Para sahabat, ceritanya Ibn Abbas misalnya, ketika beliau berdialog dengan sebagian orang-orang Khawarij, kaget ketemu sama mereka, kaget beliau ya. Yang ditemui ini orang-orang yang pakaiannya lusuh, dahinya ini menghitam, wajahnya pucat. Maksudnya apa? Wajahnya pucat itu karena berpuasa dan sering berpuasa. Dahinya ini menghitam karena sering sekali sholat, sholat-sholat sunnah, qiyamul lail dan sholat-sholat lainnya. Pakainya lusuh karena tidak tertarik untuk mencari kehidupan dunia. Barakallahu fiikum. Ya, ya kalau membanding-bandingkan ya kayak gengnya Santoso sana. Barakallahu fiikum. Nah, di hutan-hutan ya kan, meninggalkan pekerjaan apa segala macamnya rela. Ya. Dahinya Santoso hitam dan teman-temannya. Ya. Mereka juga berpuasa dan seterusnya. Tapi tidak ada faedah yang mereka dapatkan. Mungkin kita minder, tapi para sahabat juga pernah melakukannya, pernah merasakannya, maaf. Ya. Karena ternyata yang dihitung bukan banyaknya. Yang Allah nilai dari kita ini adalah bagusnya. Ahsanu amala, amalan yang paling bagus. Apa itu? Diterangkan oleh Al-Fudhal Ibn Iyad. Faedah ini sering kita dengar, yaitu aswabuhu wa akhlasuhu, amalan yang paling sesuai dengan tuntunan dan ikhlas. Ini ciri khasnya Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnati wal Jamaah, mereka unggul dari semua jenis manusia dari kedua hal ini, ilmu dan amal. dan ini juga yang mereka dakwahkan. Baru sekarang kita berbicara apa? Dakwah. Ya, antum punya senjata, silahkan berperang. Ilmu dan amalan. Barakallahu fiikum. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, jujur, saya itu kecerdasannya pas-pasan. Ya, pas-pasan. Saya hafal cuma beberapa ayat, beberapa surat. Saya begini, saya begitu. Saya enggak bisa seperti apa santri-santri itu kok ya cerdas-cerdas. Saya enggak bisa. Apa kemudian saya tidak ikut berjuang? Barakallahu fi ayyuhal ikhwah azanillahu iyyakum. Al-ahibbah. Allah tabaraka wa taala itu menciptakan kita kan beragam. Ya. Fadilahnya itu bermacam-macam. Ada di antara kita yang kecerdasannya itu di atas rata-rata. Yang bikin orang geleng-geleng kepala. Ada ya orang seperti itu. Sampai mungkin saking kagetnya kita, mungkin ngeles kepala itu sampai kopiahnya bengkok gini, gak sadar dia. Ada ya orang cerdas kayak gitu. Haji, Masya Allah. Ya. Gak sadar kalau kopiahnya itu miring. Karena merasa takjub. Ada orang cerdas itu. Ada yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Ya. Juga membuat geleng-geleng kepala. Ya, kalau tadi miringnya ke sini, miringnya ke sana. Orang tuh kayak gitu. Barakallahu fiik. Siapa yang memberi itu? Allah kan? Pemberian dari Allah. Si fulan dijadikan cerdasnya lebih, si fulan kurang. Bukan hanya kecerdasan. Yang lain-lainnya juga sama. Ada fulan, kaget kita. Kok ganteng sekali dia. Baru sekali ini saya ngelihat, ya ada orang kok cakepnya, Masya Allah. Nah, kaget kita dibuatnya. Ya, mungkin kalau yang lihat seorang wanita akan mengatakan, hadza malakun karim, ini malaikat ini. Ya, memang sudah kenyataan, pernah terjadi kan zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada orang kok cakep sekali. Ada orang yang sebaliknya, maaf. Memang Allah menciptakan seperti itu, mau gimana lagi? Ya, apa adanya. Wajahnya ya apa adanya, adanya segitu. Mau ditambah-tambah, cari tambahnya kemana? Ya. Dia dapat istri aja sudah alhamdulillah. Yang mungkin istrinya mengatakan kepada dia, ya, suamiku yang saya cintai. Menurut saya kita ini insya Allah min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Oh, istrinya Masya Allah bilang sama suami yang tersayang. Ini yang suaminya apa adanya tadi. Suaminya kaget. Oh, kenapa bisa? Karena saya dapati bahwa engkau adalah seorang suami yang sangat penyabar. Sangat bersyukur. Seorang suami yang pandai bersyukur. Dan saya bersabar. Istrinya itu sabar sekali sama dia. Melihat wajahnya sabar. Ya mau gimana lagi. Iya kan. Barakallahu fiikum. Ya mudah-mudahan sebagai ahlul jannah, satunya bersyukur dapat istrinya yang luar biasa. Siapa yang memberi? Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang perlombaan di antara kita. Kita kan sedang berlomba ya, wasabiku, dan berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Ya. Kita sedang berlomba-lomba. Ayyuhal ahibbah azanillahu wa iyyakum. Yang diperlombakan di antara kita itu bukan siapa yang paling banyak hafalannya. Bukan. Bukan siapa yang paling bisa luas dan mendalam ilmunya, bukan. Bukan siapa yang paling banyak amalannya. Bukan itu yang diperlombakan. Apalagi membahas materi siapa yang paling kaya, siapa yang paling ganteng, siapa yang paling mewah kendaraannya. Bukan. bukan itu yang diperlombakan. Seandainya itu yang diperlombakan, tentunya ya yang menang dalam masalah hafalan ya yang kuat-kuat aja hafalannya. Yang kayak kita ini ya kalah terus. Nanti hizbiyin yang menang-menang terus. Barakallahu fiikum. Ternyata bukan. Atau yang paling mendalam ilmunya. Ya, bisa jadi ada seorang salafi yang tidak tahu banyak tentang ilmu. Ya, karena dengan kecerdasan yang pas-pasan tadi, apa yang dia amalkan itu, yang apa yang dia dengar itu pun dengan usaha yang keras. Di sana ada seorang khawarij, ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, ilmu lughahnya, ilmunya bukan amalnya ya. Ya, tadi kok ustaz kok bilang orang khawarij akidahnya, ilmunya. Barakallahu fiikum. Ditanya ayat ini, ayat itu paham dia. Tapi enggak beres amalannya. Nanti menang dong mereka. Tidak. Betapa sering kita mendengar inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang diperlombakan ketakwaannya. Allah wajibkan kita dengan sekian kewajiban. Puasa misalnya. Lagi-lagi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa. Sehingga bisa jadi seseorang yang kecerdasannya di bawah rata-rata, dengan tampang yang maaf-maaf apa adanya, dengan harta yang sangat sekurang-kurangnya, tidak ada lebihnya, tapi dia adalah yang paling luar biasa dari sisi apa? Ketakwaannya. Dia yang paling luar biasa. Pernah dengar kisahnya Sufyan Ats-Tsauri, yang beliau bertemu dengan seorang budak. Jadi beliau mendapati satu masa datang musim paceklik. Orang-orang kemudian menegakkan salat al-istisqa, kumpul semuanya di lapangan. Mereka berdoa salat, awan enggak kunjung tiba. Tidak sengaja Sufyan Ats-Tsauri ini melihat ada seorang budak hitam warna kulitnya, yang maaf-maaf apa adanya, memang bukan tipe orang yang cakep. Ya, dia diam-diam berdoa sendiri, enggak ikut salat istisqa tadi. Dia berdoa sendiri. Ya, dia berdoa yang di dalam doanya minta agar Allah turunkan hujan. Enggak sengaja didengar oleh Sufyan Ats-Tsauri. Setelah orang ini berdoa, itu awan itu datang menurunkan air hujannya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini dia. Ini sebab Allah turunkan air hujan orang ini. Siapa dia? Sufyan enggak tahu. Akhirnya diikuti. Diikuti sampai ketemu, ternyata dia seorang budak milik seorang kaya, seorang majikan yang kaya. Sufyan Ats-Tsauri datang ke sana ingin membeli si budak. Ya. Kata Sufyan, saya ingin membeli salah seorang dari budakmu. Eh, silakan. Ya. Karena dikenal ini seorang imam, seorang yang saleh, langsung disilahkan pilih yang mana. Keluarkan satu persatu. Bukan ini, lagi. Bukan. Saya ingin yang lain. Enggak ada yang lain. Ada, saya yakin ada. Enggak ada. Ada. Saya yakin masih ada. Ada satu orang tapi saya enggak jual. Kalau yang lainnya silakan. Kata Sufyan, menyebut nama Allah, demi Allah, saya tidak akan membeli kecuali yang itu. Ya, karena sudah menyebut nama Allah, kata orang ini, kata si majikan, sebenarnya saya enggak jual. Ya. Karena dengan sebab budak ini Allah berikan banyak kepada saya barokah. Tapi karena sudah engkau sudah menyebut nama Allah, hanya dikasih sudah, diambil. Ya, hanya dibawa. Setelah dibawa, kemudian budak ini terjadi perbincangan dengan Sufyan. Sufyan mengingatkan tadi waktu berkumpul orang salat istisqa demikian-demikian, belum datang awan untuk menurunkan hujan setelah kamu berdoa. Lalu si budak ini mengeluh dia kepada Allah, ya Allah. Ya, secara makna dia mengeluh. Akhirnya ada orang yang tahu. Dia menyembunyikan amalannya tadi sebisa mungkin. Ternyata sekarang ada orang yang tahu si Sufyan ini. Maka dia pun menangis bersedih. Si budak ini menangis, dia sedih. Kenapa ada orang tahu sekarang? Hanya minta izin kepada Sufyan. barakallahu fikum, untuk sholat, mampir sebuah masjid, beliau sholat, saya ingin izin sholat 2 rakaat. Nah, ya. Oh, ada satu hal yang tadi saya lupa belum sampaikan. Kemudian di saat itu ia pun berdoa agar diwafatkan karena khawatir, ya, dengan fitnah, khawatir tidak bisa menyimpan amalnya, dia berdoa agar diwafatkan. Ya. Dan didengar oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Setelah melewati masjid, minta waktu sebentar sholat 2 rakaat. Ya, belum selesai sholat, si budak tadi apa? Meninggal dunia. Maka Sufyan Ats-Tsauri menangis dia. Barakallahu fiikum. Menyesal, seandainya saya tadi tidak beritahukan, ya, orang ini dengan sebab dia Allah turunkan banyak barakah. Nah, budak itu semiskin-miskinnya manusia, wong budak dia, miliknya orang. Barakallahu fiikum. Tampangnya yang seperti itu. Ya, bukan seorang yang gagah dan seterusnya. Tapi ternyata dia adalah orang yang mustajabah doa. Doanya itu mustajabah. Dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Dan demikian Allah menilai hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang paling bertakwa? Ayuhal ahibbah azanillahu ayyakum, ahlu sunnati wal jamaah. Yang diunggulkan di dalam dakwah mereka itu adalah ilmu dan amalannya. Ilmu dan amalan mereka. Jangan bertanya tentang sabarnya, karena sabarnya ahlu sunnah itu tidak bisa tertandingi. Jangan tanyakan tentang semangatnya, semangat ahlu sunnah itu tidak akan pernah bisa, ya, didahului oleh siapapun dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala. Jangan tanyakan tentang keberaniannya. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. La yakhafuna fillahi illa na'am laumata la'im. Mereka tidak takut celaan siapapun yang mencela karena Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang tangguh. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau ada yang mengeluh, tapi saya begini, saya begitu, jangan khawatir. Selama engkau berada di belakang ilmu, di belakang orang-orang yang mengemban ilmu, maka engkau digolongkan di antara mereka, termasuk mereka. Sehingga kalau tadi mengeluh, tapi saya gak bisa ilmunya, terus saya berjuang pakai apa? Jangan khawatir, ya. Selama engkau berada di belakang orang-orang yang berilmu, orang yang berdakwah dengan ilmu dan amalannya, maka engkau digolongkan termasuk mereka. Karena yang diperlombakan sekarang bukan siapa yang paling banyak ilmunya, yang diperlombakan adalah siapa yang paling bertakwa. Sehingga dengan pas-pasan tadi, jangan khawatir. Oleh karenanya, ya, para ulama berulang-ulang mengingatkan, ya, innamal ilmu al-khasyah. Yang namanya ilmu itu al-khasyah, rasa takut seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Bertambah rasa takutnya, bertambah rasa takutnya, itu ilmu. Karena bermanfaat, menambah rasa takwanya kepada Allah. Semakin ia banyak bergantung kepada Allah, ya. Satu faedah yang ingin saya sampaikan, kan bisa jadi sekarang saya ingin membicarakan tentang para pejuang dakwah. Tadi modal dakwah senjatanya sudah, dakwah menyampaikan juga sudah, ya. Sekarang saya ingin membicarakan tentang pejuang dakwah yang terakhir. Barakallahu fiikum. Tentang pejuangnya. Ada kita dan ada generasi berikutnya. Saya ingin mengambil satu hal yang khusus tentang generasi berikutnya, anak-anak kita. Mungkin bisa jadi di antara kita sebagai orang tua, Allah berikan kepadanya anak-anak dengan ciri-ciri yang tadi kita sebutkan, yang apa adanya. Memang Allah berikan seperti itu. Sedangkan orang tua memiliki cita-cita yang tinggi, lalu dia kejar-kejar anaknya, ya, untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Sedangkan anak itu belum tentu bisa mencapainya. Ayuhal aba, wahai segenap orang tua, kita harus bisa mengenali kadar diri kita dan kadar anak-anak kita. Wong kamu saja kalau misalnya dipaksa untuk menghafal, belum tentu kamu bisa. Kamu bisa marah itu, ya saya yakin. Pak, besok kamu enggak gitu, Ustaz kan insya Allah halus orang yang enggak galak-galak gitu. Afan, akhi, besok antum setoran ayat 5 ayat ya dari surat An-Naba, pendek-pendek kok. Besok pagi. Ya. Oh, kayaknya saya enggak bisa Ustaz 2 ayat. Kalau antum enggak bisa 5 ayat mending enggak usah taklim. Misalnya begitu. Saya yakin antum marah. Ustaz kayak gitu gimana sih? Oh, jelas kemampuan kita lain-lain. Saya dipaksa ngapa 5 ayat. Wong 1 ayat aja bumbuan. Belum tentu maksudnya. Ini Ustaz kurang beres ini. Saya ganti Ustaz yang lain aja yang enggak maksa-maksa. Kan begitu ya? Saya yakin itu. Komentarnya seperti itu. Ya, Ustaz ini maksa-maksa terus. Dibentak-bentak ini itu enggak boleh hadir taklim. Oh, saya mau menuntut ilmu enggak boleh ikut taklim. Saya juga tidak membawa paham yang sesat. Saya juga tidak merokok di sini. Ya. Lah, sekarang jadikan misalnya antum jadi ustaznya, anak-anaknya antum sebagai ikhwannya. Anak-anak macam-macam. Ya. Kamu murojaah sana. Hafal berapa satu juz? Murojaah ya paling enggak seperempat juz lah. Barakallahu fiik. Belum tentu dia bisa melakukan, orang di sekolah aja belum tentu bisa melakukan. Ayo ikhwazanillahu ayyakum, macam-macam anak kita, kecerdasannya pun bertingkat-tingkat. Sehingga kita melihat kadarnya. Ya, yang kita tumbuhkan pada jiwa mereka adalah hubbul ilmi, hubbul amal, agar mereka bisa mencintai ilmu, mencintai amal. Berapa banyak? Ini saya contohkan realitasnya. Kehidupan nyata kita. Ada seorang anak dari anaknya ikhwah. Kembali saya katakan maaf-maaf, kecerdasannya apa adanya. Ya. Tapi orang tua itu bangga, ustadz-ustadznya juga bangga. Mungkin kalau dari ranking dia selalu terakhir, dalam pemahaman selalu paling belakang. Tapi dia orang yang, anak yang rajin dia. Barakallahu fikum. Anak-anak yang lain belum datang, dia sudah datang. Anak-anak yang lain belum buka kitab, dia sudah membuka kitab. Padahal dia yang paling terbelakang dari sisi pemahaman. Hafalnya paling dikit, paling susah ngafalnya. Ya. Masalah sholat, ketika anak-anak yang lain tidak sholat sunnah, dia sholat sunnah. Ya. Ketika anak-anak barakallahu fikum bermain, ya seperti itu namanya anak-anak. Dia bisa menjaga adabnya bersama anak-anak lainnya. Sholatnya. Dia rajin berpuasa Senin Kamis. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bisa menghormati gurunya, ustadznya. Berkata yang baik. Afan ustadz, ada pesan dari Abi kemarin. Gini. Oh ya, jazakallah ya. Apakah ini tidak membuat bangga? Bangga ya. Dan ini yang kita cari. Seperti ini yang kita cari. Barakallahu fiikum. Seperti yang kita cari. Ya, ketakwaan. Dia bisa memberikan contoh menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. Ketika orang tua yang lihat, bangga juga saya. Dia ya memang terakhir, paling akhir rankingnya, tapi anak saya dia rajin sekali. Saya suruh, itu selalu dia mau. Taat sama ayahnya, sama ibunya. Dan berapa banyak anak-anak yang hafidul Quran yang terusir dari mahat-mahat ahlu sunnah. Oh, saya sendiri pernah ngusir soalnya. Ngusir tanda kutip, enggak ngusir. Sana pergi. Enggak. Maksudnya dikeluarkan. Ya saya panggil. Barakallahu fikum. Naam ya fulan. Yang namanya orang belajar itu kan ada kaitannya juga dengan lingkungan tempat dia belajar. Ya, setelah antum belajar di sini, saya lihat sepertinya analisisnya kurang cocok untuk apa namanya kebaikan nanti dalam belajar. Ya, mudah-mudahan ada ma'had yang lebih ketat lebih bagus, pendidikannya lebih terarah dan seterusnya, itu lebih cocok untuk antum. Nah, ya. Hafidzul Quran terpaksa kita keluarkan. Kenapa? Ya, hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu anak-anak lainnya. Dan sudah terjadi mengganggu. Barakallahu fiik. Meskipun hafal Al-Qur'an, meskipun jadi imam dia, kita harapkan dia akan lebih baik di tempat yang lebih cocok bagi dia. Barakallahu fiik. Ya, tentunya berbeda dengan jenis yang pertama. Ya. Ternyata tetap lagi standar kita adalah takwa, rasa takutnya kepada Allah, ketaatannya. Nah, dan ini adalah pejuang, orang yang memiliki ketangguhan. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan berdoa kepada Allah, ya, memohonkan taufik, naam, kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua, nanti kepada anak-anaknya, dibiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, sehingga mereka akan terbiasa. Dan jika kita ingin terbiasa dengan kebaikan, juga kita membiasakan pada diri-diri kita. Wallahu ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Saya cukupkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.